Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullahu jami'an. Kembali kita untuk meneruskan ahkamul udhiyah, hukum-hukum seputar dari berkorban. Pembahasan yang telah lewat bagi kita pertama adalah apa hukum berkorban. Jumhur ulama ringkas dari apa yang sudah kita sebutkan bahwasannya berkorban itu adalah hukumnya sunnah muakkadah. Jumhur ulama menyebutkan berkorban adalah sunnah muakkadah. Sampai-sampai Imam Ahmad rahimahullahu taala beliau menyebutkan yakruhu tarkuha ma'al qudrah, dibenci, makruh meninggalkan berkorban yang disertai dengan kemampuan. Bagi orang yang memiliki kemampuan untuk berkorban kemudian dia meninggalkannya, Imam Ahmad berpendapat makruh. Karena ini adalah amalan yang diancam oleh Nabi kita alaihi salatu wasalam, ketika memiliki kemampuan ia tinggalkan. Ancamannya adalah fala yaqrabanna musallana. Maka jangan mendekati tempat sholat kami. Ini tempat sholat untuk diadakan sholat Idul Adha sebagai bentuk teguran, ancaman yang sangat tegas. Kemudian sebagian ulama menyebutkan hukum berkorban itu adalah wajib dengan persyaratan yang sudah kita sebutkan yang lalu. Yang pertama apa? Mampu. Yang kedua, mukim. Mukim ini berarti sedang dalam keadaan berdomisili, tidak dengan safar. Kemudian yang ketiga, apa persyaratannya? Yang pokok. Persyaratannya pokok, seorang muslim, kemudian sudah balig. Ya, ini persyaratan pokoknya harus ada. Dia orang Islam, sudah balig, memiliki kemampuan. Yang dimaksud memiliki kemampuan yaitu apa? Memiliki kelebihan dari kebutuhan dasarnya. Punya kelebihan dari kebutuhan asli dia. Ya, jadi jangan sampai seorang dia berkorban, namun kebutuhan dasar dia tidak terpenuhi. Ya. Wabillahi taufik. Berarti ini belum dikatakan kategori apa? Mampu. Ya. Ketika persyaratan ini ada, sebagian ulama sebutkan, kalau ada pada diri seorang, dia adalah seorang muslim, dia adalah sudah balig, kemudian dia dalam keadaan mukim, kemudian dia memiliki kelebihan, ya, kelebihan dari hartanya, maka wajib bagi dia untuk berkorban. Kemudian sudah kita pelajari pula bahwasannya bagaimana hukum berkorban bagi orang yang safar, bepergian. Maka hak bagi dia adalah mustahabbah. Dianjurkan. Ya, dianjurkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian keterangan yang perlu kita sampaikan pula, i'anatul hakim linnasi bi'ihda'il adha'i, bantuan dari hakim, penguasa, pemerintah, dengan memberikan hadiah kepada manusia untuk berkorban. Jadi penguasa bagi-bagi hewan korban kepada rakyatnya untuk dijadikan korban baginya. Alal imam ay hakimul buldah, bagi imam, yakni penguasa atau hakim di suatu negeri, ay yufariqu dhuhaya ala man la yaqdiru alaiha min baitil mal, dia untuk bagi-bagi hewan korban untuk orang yang tidak mampu, yang diambil dari baitul mal. Ya. Jadi suatu wilayah ketika dikelola dengan baik sehingga dia memiliki baitul mal. Bait itu rumah, mal itu harta. Di gudang duit. Yang isinya di situ mungkin ada sedekah, ya, ada berbagai macam, ya, perkara-perkara yang itu adalah harta. Maka bagi hakim hendaknya untuk membagi dhuhaya, hewan yang akan disembelih, bagi orang yang tidak memiliki kemampuan. Ini berdasarkan hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu, anan nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam a'qahu ghanaman yaqsimuha ala sahabatihi dhuhaya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam memberi kepada Uqbah bin Amir, ya, ghanaman, seekor kambing, yaqsimuha ala sahabatihi dhuhaya, beliau membagi, ya, kambing ini kepada sahabatnya untuk dikorbankan. Ini kalau bisa terlaksana sangat-sangat indah. Dan ketika ini terjadi, masyiral muslimin, tidak dibenarkan bagi kaum muslimin kemudian mengatakan pencitraan. Ini harus ditahan. Karena memang ini ada dasar. Ya, ada dasar yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga harus jangan membawa ke apa ini, ranah politik apa ya. Jangan dibawa-bawa. Misalnya mungkin Pak Lurah ngasih buat sahabat siapa di ketua RT-nya atau apa, dikasih hewan untuk berkorban. Itu enggak usah berpikir macam-macam. Ya. Cuma dipilih mending apa ya? Tidak usah. Jangan begitu. Itu kalau diambil dari apa? Betul mal. Dari betul mal. Nah ini satu perkara yang mestinya bisa diupayakan. Ya, ada gudang harta. Karena ini bisa untuk lewat situ pembagian zakat. Ya. Lewat situ pula mungkin orang yang butuh untuk dibantu. Dikelola dengan baik. Ya, dikelola dengan baik. Wabillahi taufik. Jadi tidak ada masalah ya. Jadi hakim, penguasa itu membagi-bagi hewan yang akan dikorbankan untuk rakyatnya. Nanti atas nama penyembelihannya yang dikasih. Bukan korbannya. Siapa ini? Hakim tadi. Bukan korbannya hakim tadi. Tapi kan yang dikasih. Tapi kalau misalnya nih buat warga ya, saya berkorban buat warga, ya sudah, berarti atas nama yang memberi. Saya dipahami nggih? Nah nggih. Tabarakallahu fikum jami'an. Kemudian pembahasan berikutnya, hal yastadinul muslim li yudha. Apakah seorang muslim itu boleh berhutang? Li yudhiya, untuk berkorban. Ya, karena begitu besar keinginan dia untuk meraih keutamaan yang ada pada 10 Zulhijjah berupa berkorban. Kemudian bolehkah seseorang itu berhutang untuk membeli hewan yang akan dijadikan hewan korban? Masyiral muslimin, al aslu fi hadza, asal dari perkara ini adalah qaulullahi ta'ala, firman Allah ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu hukum asal. Allah tidak bebankan jiwa kecuali berdasarkan kemampuannya. Semua amalan yang disyariatkan itu pada dasarnya Allah tidak bebankan jiwa kecuali dengan kemampuannya. Jika diizinkan orang sholat yang tidak mampu berdiri dengan duduk. Tidak mampu dengan duduk, boleh dengan berbaring. Ya. Semuanya amalan. Ini hukum asal. Tidak dipaksa. Ya, tidak dipaksa. Demikian juga Nabi kita alaihi salatu wasalam pun menyebutkan kaidah la dharara wala dirar. Maknanya la dharara wala dirar, la tadurru nafsuka. Dirimu itu jangan membuat madarat untuk diri sendiri. Wala tadurru ghairuka. Dan engkau jangan membuat madarat kepada orang lain. Jadi la doror wala diror, jangan engkau membuat madarat terhadap diri sendiri dan jangan membuat madarat kepada yang lainnya. Ketika orang gak punya hutang, kan ayem. Begitu ada hutang, terbebani dia. Ketika tidak ada kemampuan untuk mengembalikan hutang, termadaroti dirinya. Termadori di dirinya. Ya, mungkin dia harus ya, melakukan perkara-perkara yang ekstra. Yang bahkan karena mencari uang untuk mengembalikan. Ya bisa jadi nanti dia melakukan ya hal-hal yang tidak diinginkan. Yang tadinya rajin ngaji. Ya, karena diburu-buru utang, karena si ngutangi melu ngaji, jadi gak berangkat ngaji. Begitu jadinya. Mestinya dia dapat ilmu, jadi gak dapat ilmu. Mas, kenapa gak berangkat ngaji? Izin, lu bisa nyari utang. Jadinya kayak gitu. Termadoroti dirinya. Gimana bosan? Apa nak utang jablek apa pun? Makanya diperhatikan dengan baik. Ya, diperhatikan dengan baik. Juga engkau jangan membuat madorot terhadap orang lain. Ya, kalau sudah hutang kemudian sudah waktunya enggak mengembalikan, itu membuat madorot kepada orang lain. Ya, yang mungkin dia uangnya akan digunakan karena sudah ada perjanjian tanggal sekian mau dikembalikan, ternyata belum dikembalikan. Sementara dirinya lagi ngarep-ngarep saru tangan. Ya, untuk kebutuhannya. Sehingga membuat madorot pada yang lainnya. Nah, ini terkait dengan masalah hutang piutang. Namun kaidah ini sifatnya adalah luas. Ya, karena yang namanya kaidah itu adalah ya, untuk menjadikan patokan sebagai acuan menentukan hukum. Ini masuk pula di dalamnya nuwun sewu. Ulama memberikan contoh seperti tadkhin. Ya. Tadkhin itu merokok. Karena merokok ini termasuk membuat madarat pada diri dan juga membuat madarat pada yang lainnya. Nah, padahal la dharar. Jadi la tadurru nafsaka, jangan engkau memadaroti dirimu. Merokok itu termasuk membuat madarat terhadap diri sendiri. Kata saya benar nggih? Nah, nek mboten percaya maka simpen krek krek krek teng dokter, merokok mboten Pak, merokok. Nah, mandek. Itu namanya membuat madarat terhadap diri sendiri. Jadi kemanfaatannya itu kalau dibilang ada, itu ada, tapi madarotnya lebih besar. Kalau dikatakan manfaatnya merokok itu ada, tapi madarotnya lebih besar. Ketika madarotnya lebih besar, tidak boleh untuk dilakukan oleh seseorang. Ya. Sama seperti minum khamr, manfaatnya ada, tapi madarotnya lebih besar. Nah, sehingga dilarang yang demikian ini. Begitu pula madarat untuk yang lainnya. Efek dari orang merokok, mungkin yang lainnya bisa menghirup itunya, apa? Asapnya. Yang dikatakan perokok apa? Pasif. Dampaknya katanya lebih bahaya daripada yang merokok. Nah, sehingga setelah kita tahu kaidah dari hadis Rasulullah dharar wa la dirar, coba kita terapkan pada diri kita. Amalkan apa saja, tidak hanya merokok. Ya, termasuk perkara-perkara yang lain. Dilarang la tadurru nafsaka wa la tadurru ghairuka. Jangan engkau madaroti diri kamu sendiri dan jangan engkau madaroti yang selainmu. Ya. Wabillahi taufiq. Kenapa orang ketika menakar timbangan ya, dilarang mengurangi, ketika mengukur bahan dilarang mengurangi? Karena ini membuat madarat kepada orang lain. Asalnya demikian. Pengambilan yang bukan haknya. Ini membuat madarat kepada orang lain sehingga dilarang. Walaupun dirinya mendapatkan manfaat, tapi madaratnya itu luar biasa. Taib. Ini pengembangan dari kaidah sehingga diingat dengan baik sabda Rasul ini la dharar wa la dirar, termasuk di sini dibawakan untuk masalah apa tadi? Hutang. Untuk masalah apa? Hutang. Nah. Waqad ajaba Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala 'ala as-su'al as-sajid. Dan sungguh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, beliau ditanya tentang soal ini. Apakah seorang muslim boleh berhutang. Liudhahiyah, untuk ia berkorban. Maka jawaban beliau, in kana lahu wafa fastadan ma yudhahi bihi fahasan wala yajibu alaihi dhalik wallahu a'lam. Jika bagi orang itu mampu untuk melunasi, maka dia boleh untuk berhutang pada apa yang akan dia korbankan. Maka ini bagus dan tidak wajib bagi dia untuk berkorban. Karena kategorinya masih apa? Belum mampu. Nah, sehingga harus berhitung, apakah nanti ketika saya hutang bisa tidak mengembalikan. Ya kalau bisa hutang, bagus bagi dia untuk berkorban, walaupun dengan apa? Hutang. Namun saat itu sesungguhnya tidak wajib bagi dirinya. Saya dipahami ya? Ya misal orang yang biasa menerima gaji ya tiap bulan mungkin. Ya bisa diukur di situ dia. Agar saya sekian untuk kebutuhan harian sekian. Ya sudah secara perhitungan itu sudah bisa untuk beli. Tapi qadarullah masyafa'an, di saat itu ternyata dia harus mengeluarkan uang banyak. Ya mungkin ada anaknya yang sakit atau apa sehingga keluar duitnya. Sehingga dia tidak mampu untuk beli di saat itu. Kalau dia hutang bulan depannya atau dua bulan ke depan dia bisa nyarutang. Akhirnya dia hutang. Maka boleh yang demikian ini. Karena ada kemampuan untuk mengembalikan hutangnya. Bisa dia datang kepada penjual kambing misalnya. Ya, harga kambing berapa ini Pak? Ya, misalnya 3 juta. Cocok sudah. Tapi bisa enggak Pak, saya bayarnya 2 bulan lagi. Ya, karena saya ada duit sudah kepake. Kemudian bakul kambingnya, ya udah enggak masalah. Nah, tinggal perjanjian nanti 2 bulan akan dilunasi. Boleh ya demikian ini. Ya, walaupun di saat itu sesungguhnya untuk haknya dia boleh untuk tidak berkorban karena tidak ada kemampuan. Hai barakallahu fikum jami'an. Intinya ya, seseorang itu ketika akan menjalankan kewajiban, akan menjalankan perintah itu dikembalikan kepada kemampuan. Ya, dikembalikan kepada kemampuan. Wassalamu muslimin rahimani wa rahmakumullah jami'an. Kemudian keterangan yang berikutnya adalah ketika seseorang sudah berniat untuk berkorban. Ada hewan yang sudah dikorban. Ya, hewan sudah dipersiapkan. Maka adab yang harus diperhatikan oleh dirinya adalah dilarang untuk mengambil kukunya, ya, mengambil rambutnya, ketika sudah masuk satu Dzulhijjah, hatta yudhahiyah, sehingga hewannya sudah disembelih. Ya. Yakni tahrimu akhdil asfari wa sya'ri hatta yudhahiyah. Haram hukumnya untuk mengambil kuku ataupun rambutnya sampai hewannya disembelih. Nah, ini bagi orang yang akan berkorban. Wa yajibu 'ala man kana lahu dzabhun bi dzabhihi yadzbahuhu. Wa yajibu 'ala man kana lahu dzabhun, wajib bagi orang yang baginya memiliki hewan yang akan disembelih, ya, Allah ya'khudha min sya'rihi, wala min adfarihi syai'a idza dakhala syahr dzulhijjah hatta yudhahiya. Maka tidak boleh dia untuk mengambil rambutnya dan tidak boleh kukunya sedikit pun apabila sudah masuk bulan Dzulhijjah sampai hewannya disembelih. Iya. Yang akan berkorban. Okay. Dasarnya, fa'an Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha annaha qalat, dari Ummu Salamah semoga Allah meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu dhabhun yadhbahuhu, siapa yang memiliki hewan yang akan ia sembelih untuk dikorbankan, fa idza uhilla hilal dzulhijjah, apabila sudah nampak hilal dzulhijjah, berarti sudah masuk tanggal 1 dzulhijjah, fala ya'khudh min sya'rihi, maka dia jangan mengambil rambutnya, jadi jangan potong rambutnya, wala min adfarihi, jangan mengambil kukunya, jadi jangan potong kukunya syai'an sedikit pun, hatta yudhahiya, sampai hewannya di sembelih. Ini bagi yang akan berkorban. Ya, dia akan berkorban. Ya, misalnya satu rumah. Ya. Sebagaimana hadis yang lewat, bahwa setiap keluarga satu rumah untuk selalu berkorban. Ya. Maka atas nama siapa ini korbannya, itu yang nanti terkena hukum ini. Bukan satu keluarga. Sakit difahami ya? Ya, misal satu rumah ada bapak, ada ibu, ada anak tiga misalnya. Dan ini atas nama bapak korbannya. Karena bapak yang beli, yang berkorban. Maka yang dilarang motong kuku, cukur rambut, walaupun sedikit, sejak masuk satu Dzulhijjah, siapa? Bapak. Ya, anaknya cukur gak apa-apa, gak ada masalah. Istrinya motong kuku gak ada masalah. Bisa difahami? Baik. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini adab yang harus diperhatikan oleh kita. Nah, kalau misalnya kelalen gimana? Kelalen motong kuku. Namanya aja apa? Kelalen. Ya udah sih namanya kelalen. Ya. Lalu bagaimana kalau sengaja? Kalau sengaja tidak boleh. Dosa dia. Dia dosa. Apakah ada kafaratnya? Enggak ada. Yang ada adalah bertaubat dari kesalahannya. Karena dia tidak memperhatikan petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Mestinya bimbingan-bimbingan Nabi itu harus selalu ada di hadapan ketika kita akan melakukan suatu amalan. Oh, saya mau berkorban. Bagaimana petunjuk Nabi dalam masalah ini? Oh, Nabi menjelaskan demikian. Dan ini harus diperhatikan dengan baik. Jangan dilanggar sedikit pun. Sama dengan amalan-amalan yang lain, masyirul muslimin. Ketika kita dihadapkan dengan suatu amalan, jangan sampai keluar dari petunjuk Nabi. Misal sholat. Bagaimana petunjuk Nabi dalam masalah sholat? Jangan sampai keluar dari itu. Ya, Nabi berhaji. Ada orang mau berhaji. Bagaimana Nabi berhaji? Jangan sampai kita keluar dari bimbingan itu. Itu mestinya setiap insan, setiap orang muslim di dalam beramal. Supaya tidak terjadi kesalahan. Supaya tidak terjadi kekeliruan. Supaya tidak terjatuh ke dalam dosa-dosa. Supaya tidak terjatuh ke dalam bentuk pelanggaran-pelanggaran. supaya tidak terjatuh dalam bentuk menyelisihi sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, ini sudah mestinya kita demikian. Karena standar yang akan diterima amalannya itu adalah standar yang sudah diamalkan, dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau keluar dari itu ya tidak bakalan diterima. Ini harus diingat. Ya. Orang beramal secapek apapun kalau itu enggak ada standarnya dari Rasul alaihi salatu wasallam enggak bakalan diterima. Capek-capek saja. Ya, jadi tidak boleh pakai kaidah mbok menawak. Tidak boleh. Ya, mbok menawak ketampak. Ya. Sok palanga atau apa. Nah ini sudah. Tidak dibenarkan sama sekali. Nah. Jadi monggo ya. Jadi kita perhatikan dengan baik. Ketika akan berkorban. Sudah masuk satu Zulhijjah. Jangan potong kuku. Jangan cukur rambut. Jika diingat-ingat itu. Misalnya kita sudah lihat penanggalan Zulhijjah mau masuk misalnya, sementara kuku-kuku kita panjang, kalau dibiarkan sampai tanggal 10 kan tambah panjang, ya sudah segera untuk dipotong kukunya, dicukur rambutnya, barangkali sudah panjang, sehingga begitu masuk satu Zulhijjah ada sudah tidak potong rambut, juga tidak potong kuku. Yang dimaksud dengan rambut semua rambut, semua rambut. Rambut kepala, rambut kumis, rambut ketiak, ya, rambut yang ada pada kemaluan, rambut yang ada pada kaki, ada pada tangan. Kalau rambut yang ada pada janggut, tidak boleh dipotong. Ya. Baik itu satu Zulhijjah ataupun tidak satu Zulhijjah. Ya, jadi nuwun sewu nggih, bapak-bapak yang sudah punya bakal tumbuh, biarkan saja. Jangan dipotong. Karena itu petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak usah berat hati. Nabi itu ketika mengajar itu enggak bakalan akan mencelakakan umat. Ya. Nabi itu sangat sayang kepada umatnya. Wahai umatku, ini selisih Yahudi. Yahudi itu cukur jenggot. Kalian itu jangan niru-niru Yahudi. Rapikan kumis, kalau Yahudi itu biasa. Kemudian jangan berpikir, ya sih kena Yahudi jenggotan kalau kumisnya dirapik. Nah, berarti tak mau Islam itu berarti niru Yahudi. Itu pikiran yang salah. Ketika amalan Islam dikerjakan oleh orang Yahudi, itu ya biarin aja. Jadi pahami. Nanti kalau ada orang Yahudi sholat, berarti niru-niru Yahudi, ada sholat. Ya salah. Maksudnya logika ini bisa diterima apa enggak? Karena ada orang yang menjawab seperti itu. Selisih Yahudi. Pelihara jenggot, rapikan kumis. Nah, ini kijal. Nak Yahudi jenggotan, kumisnya dirapikna. Keberian. Ya Alhamdulillah, amalan Islam diamalkan. Ya, walaupun dia enggak dapat pahala. Karena dia masih Yahudi. Agamanya. Tidak ada masalah. Bukan terus kemudian kita menjadi Yahudi cukur jenggotnya. Kumisnya dicelantir. Karena Yahudi mengamalkan amalan Islam. Dan nanti sekian banyak amalan Islam ditinggalkan. Kalau pikirannya kayak gitu. Yahudi akan bikin serangan. Biar kaum muslimin meninggalkan sholat. Yahudi sholat saja. Kalau Yahudi pada sholat. Nanti apa pikirannya? Itu Yahudi sholat. Selisih Yahudi. Artinya orang Islam tidak pada sholat. Yahudi korban. 10 Zulhijjah. Artinya orang Islam kepada korban. Karenanya menjadi si Yahudi. Itu logika yang salah kayak gitu. Mestinya. Kalau ini amalan Islam diamalkan oleh Yahudi. Ya Alhamdulillah. Berarti tren Islam. Bahasanya kayak gitu ya. Itu disenangi. Ya, amalannya diajarkan Rasul itu. Disenangi. Ternyata diamalkan oleh agama lain. Mestinya demikian. Itu logika yang baik. Saya dipahami ya. Nuhun sewu niki. Bukan sing tersinggung. Nuhun sewu niki. Karena ini adalah Nabi itu sangat sayang pada umatnya. Masa ketika kita disayangi gak mau. kepengenan bantah Nabi. Padahal ngarep-ngarep syafaatnya Nabi. Kok petunjuknya gak diikuti. Itu kan bagaimana ini rasanya kan. Kepengen oleh syafaat tapi kok harus ngetut angel temen. Harus dikalahkan hawa nafsu. Harus dikalahkan kepentingan-kepentingan yang itu akan merugikan diri kita sendiri nanti di akhirat dengan sebab mukhalafatis sunnah. Dengan sebab menyelisih sunnah. Ya. Jadi sekecil apapun terolah demikian petunjuk Nabi kita berusaha menerapkannya. Ya termasuk ini tadi walaupun gak ada kafaratnya. Gak ada dendanya ketika orang potong kuku, cukur rambut di saat apa tadi? Akan berkorban sudah masuk satu Dzulhijjah. Tapi hubungan dia dengan Allah itu. Dia akan dipertanggungjawabkan. Akan ditanya bagaimana engkau bersikap dengan petunjuk Nabi. Putusan Allah yang Allah telah percaya. Kamu perhatikan atau kamu cuekin. Mau jawab apa coba nanti di hadapan Allah. Ketika ada petunjuk Nabi kok kemudian oleh seseorang dicampakkan petunjuknya. Mau jawab apa nanti di hadapan Allah? Ya. Mau jawab apa? Ya, oleh sebabnya demikian kesempatan di saat kita tahu huda petunjuk Nabi, kita berusaha untuk mengamalkannya, diperhatikan dengan baik. Diperhatikan dengan baik. Sabar di dalam menjalaninya. Sabar di dalam menjalaninya. Jadi rambut yang boleh diambil, ya, rambut yang tidak boleh diambil ketika sudah masuk satu Dzulhijjah bagaikan berkorban, ya rambut kepala, rambut kumis, ya rambut ketek, rambut kemaluan, kaki, tangan, ya, kalau rambutnya dijawut tidak boleh, tetap harus dibiarkan, dipelihara dengan baik walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Kemudian, kalau ada accident, ada kecelakaan misalnya, kepaduk kertas ya, kesandung. Kemudian kukunya ada ngangkat sedikit, jeplok. Terus ketika dokter sarankan, ini harus diangkat, ini bahaya kalau enggak. Makanya demikian ini, walaupun dia akan berkorban sudah masuk satu Dzulhijjah, tidak mengapa. Karena akan madorot kalau tidak diangkat. Ya. Karena ad-dararu yuzal, kemadorotan itu harus dihilangkan. Harus dihilangkan. Dan tidak terjatuh ke dalam pelanggaran. Dengan kata lain, tidak terjatuh ke dalam dosa. Apa sebab? Karena kalau dibiarkan akan lebih beresiko, lebih berbahaya. Ya, demikian juga seseorang mungkin ya, karena rambutnya panjang, ya, lagi betulin sepeda ternyata ke bawah rantai rambutnya. Ya, ini mau nggak mau harus siapa? Potong. Atau mungkin dia jatuh yang harus dijahit. Mau gak mau sih, ambil itu rambutnya. Padahal dia sudah masuk satu Dzulhijjah. Akan berkorban. Makanya demikian ini boleh. Karena apa? Akan menjadi madorot kalau dibiarkan. Jadi, ambil rambutnya untuk dijahit. Saya dipahami ya? Saya barakallahu fikum. Kemudian, pembahasan yang berikutnya adalah jenis hewan yang diizinkan untuk dikorbankan. Wala tasihul udhiyatu illa bibahimatil an'am wahyal ibil wal baqar wal ghanam. Tidak sah berkorban kecuali dengan bahimatul an'am. Bahimatul an'am artinya adalah hewan ternak. Apa jenisnya? Wahya al-ibil, yaitu unta, wal baqar, sapi, wal ghanam, kambing. Ya. Nah, untuk kambing ini, wal ghanam yashmulu adh-dha'nu, masuk di dalam kategori kambing, ghanam itu adalah adh-dha'nu. Jadi ada istilah ghanam, ada istilah dha'n. Kalau dha'n itu adalah dawatu suf, wal ma'is ya dawatu sya'r, yang dikategorikan dha'n, atau orang bilang mengartikan domba, itu adalah yang rambutnya bol. Sedangkan kambing itu yang rambutnya lurus, rambut selotok itu. Ya. Namanya sya'r. Ya. Jadi rambut, kalau dikatakan rambut itu ya lurus. Kalau rambutnya keriting itu namanya wol. Ya, wol. Jadi ini untuk hewannya, jangan disifatkan ke orang. Rambutmu bol ya. Rambutnya bol, keriting. Keriting. Gimana? Nanti ada penjelasannya. Ada penjelasannya. Baik. Wala tasihu min ghairiha kabaqaril wahsh wadziba wal khayl wat tuyur wa nahwu dzalika mimma huwa halal. Dan tidak sah selain dari itu, seperti sapi liar. Sapi liar apa nih berarti? Banteng ya. Wadziba. Diba ini itu yang rambutnya yang sungguhnya kaku, menjangan. Wal khail, kuda. Wa tuyur, burung. Dan yang sejenisnya dari hewan-hewan yang halal. Asalnya halal, tapi ini tidak dikategorikan sebagai apa? Bahimatul an'am. Ya. Sehingga standar untuk dikatakan bahimatul an'am, ya barakallahu fikum, ini harus melihat bagaimana ulama menjelaskan tafsirnya. Karena tidak semua hewan yang halal itu nanti bisa dijadikan sebagai hewan korban. Ini belum selesai pembahasan, tapi sudah masuk waktu isya. Kita cukup dulu, insyaallah kita lanjut kesempatan yang ada, insyaallah. Allahu ta'ala lamu biswab wa billahi taufiq. Subhanaka Allahumma indika syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.